aku takkan menjadi goyah. Tentunya iman di dada. Itu suara setan durjana. Akhirnya diri celaka. Walaupun kau bilang cinta. Cepat-cepat datangnya cinta-cinta.